Aku mau cari yang ganteng di sini. Mana Mas? Gila-gila. Kita iko sebarang. Ini aja yang di depan mata, ini aja yang depan mata. Oh, Mas Bayu ta. Oh ya, Mas Bayu. Dalam Mbak Dara. Mas Bayu ta lihat-lihat ganteng ya. Ampun, aduh. Udah punya pacar belum? Sini Mas. Temenin aku nyanyi ya Mas ya. Di sebelahku aja.